yang telah memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk memenuhi panggilannya barakallahu fikum di pagi hari ini. Satu kewajiban yang besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardaini dakhala al-jannah." Barang siapa yang salat di waktu di dua waktu yang dingin, maka dia akan masuk ke dalam jannah surga barakallahu fikum. Salat barakallahu fikum yang lima waktu yang secara umum adalah merupakan perkara yang besar. Perkara yang paling pertama kali Allah Subhanahu wa taala hisab di antara amal-amal seorang hamba. Dan sebagai penentu barakallahu fikum, apabila amal solat seseorang itu baik, maka akan baik seluruh amalan, hisaban amal-amalan yang lainnya barakallahu fikum. Rawal Imam An-Nasa'i rahimahullah di sunanih An-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah, idza saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal pertama kali amalan seorang hamba dihisab di hari kiamat adalah salat. Salat lima waktu ini barakallahu fikum, apabila amalan hisab amalan salat tersebut baik, maka akan baik seluruh amalnya. Apabila rusak, maka akan rusak seluruh amalannya barakallahu fikum. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu, salat lima waktu maksudnya barakallahu fikum, bisa mencegah, menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Apa yang maksud dengan keji, fahisyah? Apa yang maksud dengan munkar? Qala al-ulama al-mufassirun, berkata para ulama al-tafsir, bahwa saya dimaksud dengan fahisyah dan munkar, fahisyah adalah mithlu zina wal luwat wa mithlu dhalik. Perbuatan fahisyah itu seperti perbuatan zina, perbuatan homosek dan yang semisalnya, itu akan bisa tercegah barakallahu fikum dan terhalangi dengan amalan salat yang lima waktu ini barakallahu fikum. Adapun munkar akan bisa dicegah oleh salat itu. Apa yang maksudnya munkar? Kata para ulama, jami'ul ma'asi, seluruh kemaksiatan-kemaksiatan di bawah perbuatan zina dan semisalnya. Fadilah yang sangat agung, fadilah yang sangat besar seorang hamba barakallahu fikum apabila telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan fahisyah kejadian ini. Sungguh barakallahu fikum, fadilah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Man yadmani ma baina lahiyaihi wa baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang memberikan jaminan kepadaku dari anggota tubuh yang berada di antara dua rahangnya, lisannya, dan anggota tubuh yang berada di antara dua pahanya, dua kakinya, maka aku jamin baginya jannah dengan sholat lima waktu barakallahu fikum. Apabila dijaga, maka akan terhalangi seseorang dari perbuatan fahisyah, kekejian dan kemaksiatan-kemaksiatan barakallahu fikum. Lalu sholat yang bagaimana barakallahu fikum yang bisa menghalangi dari perbuatan kekejian dan kemaksiatan tersebut? Karena kita mengetahui kenyataan barakallahu fikum, banyak di antara manusia yang rajin melaksanakan sholat lima waktu tidak pernah luput, namun kemaksiatannya masih berjalan, barakallahu fikum. Maka kata para ulama, sholat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar tersebut adalah sholat yang ditegakkan zahirnya dan batinnya. Yang maksudnya zahirnya sholat, barakallahu fikum, adalah syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya terlaksana di dalam sholat tersebut. Yang dimaksud dengan batinnya adalah kehusyuannya, barakallahu fikum. Ini batinnya sholat. Seseorang melaksanakan sesuai, jadi seseorang yang melaksanakan sholat sesuai dengan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wajibnya, syaratnya, rukunnya, sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian batinnya, khusyuknya bagus, barakallahu fikum, maka itulah sholat yang bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, barakallahu fikum. Maka berkewajiban bagi kita kaum muslimin mempelajari ibadah sholat yang besar ini sebagaimana apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Barakallahu fikum. Kemudian salat, barakallahu fikum, di antara fadilahnya apabila tegakkan zahirnya dan batinnya. Kali disahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya di hadapan rumah seorang di antara kalian ada sebuah sungai, ghamrin ghazir, sungai yang deras, yang tasilu fi khamsa marratin fil yawm, kemudian dia mandi 5 kali dalam sehari, fahal yabqa min dalamihi syai', apakah akan ada kotoran badannya yang tertinggal sedikit pun?" Qalu la ya Rasul, tidak akan tersisa, barakallahu fikum. Nabi SAW bersabda, "Fadzalika matlu salawatil khams," itu adalah permisalan seperti salat 5 waktu, barakallahu fikum. Di antara fadilah melaksanakan salat yang 5 waktu apabila baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, salat 5 waktu salah satu penggugur daripada dosa-dosa yang dilakukan, barakallahu fikum. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "As-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jitnibatil kaba'ir." Salat yang 5 waktu itu, satu waktu dengan waktu yang lainnya, satu Jumat dengan Jumat yang lainnya, satu Ramadan dengan Ramadan yang lainnya, sebagai penghapus terhadap dosa-dosa, barakallahu fikum. Kata para ulama, satu waktu salat seperti zuhur, barakallahu fikum, zuhur dan asar, maka apabila terjadi perbuatan dosa, salat asar bisa menghapuskan dosa antara zuhur dan asar. Maghrib dan asar dan maghrib, apabila ada dosa, barakallahu fikum, terjadi antara maghrib dan asar maghrib, maka saat maghrib menghapuskan waktu itu, barakallahu fikum. Apabila seseorang bisa menjauhi dosa-dosa besar, maka dengan hadis ini kata para ulama, dosa-dosa kecil itu bisa terhapus dengan salat 5 waktu itu, bukan dosa besar. Dosa kecil, barakallahu fikum, bisa terhapus dengan salat yang 5 waktu, dengan Jumat yang lain, dengan Ramadan dan Ramadan yang lain. Bahkan di dalam sebuah ayat disebutkan, "Innal hasanat yudhibna sayyiat, dzalika dzikra lidzakirin." Sesungguhnya amal-amal baik itu menghapuskan kejelekan-kejelekan, dosa-dosa kecil. Ini sebagai peringatan bagi orang-orang yang mau ingat. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jadi salat yang 5 waktu itu, dari satu waktu ke waktu yang lainnya, sebagai penghapus dosa-dosa kecil, barakallahu fikum. Adapun dosa-dosa besar, Allah wajib bertaubat dari secara khusus dari dosa-dosa tersebut yang dilakukan oleh seorang hamba. Adapun dosa-dosa kecil, yang itu, barakallahu fikum, manusia tidak akan lepas darinya. Maka dengan salat yang 5 waktu, dari satu waktu ke waktu yang lain, akan bisa terhapuskan, barakallahu fikum. Mengingat dengan dosa-dosa kita manusia, kita adalah manusia yang lemah, manusia yang mudah terayu oleh iblis dan rayuannya, maka mudah sekali jatuh ke dalam perbuatan maksiat, barakallahu fikum. mata bisa bermaksiat, telinga bisa bermaksiat, tangan, kaki, bahkan waliyadzubillah, kemaksiatan, kemaluan bisa terjadi barakallahu fikum. Maka dosa-dosa itu barakallahu fikum bisa, yang dosa kecil bisa dihapuskan dengan sholat yang lima waktu apabila ditegakkan memang dengan baik dan benar sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu berkewajiban kepada kita semuanya sebagai orang yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi aba, menjadi bapa, menjadi pemimpin dalam rumah tangga, berkewajiban bagi kita untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar di dalam rumah tangga kita. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Barakallahu fikum. Menjaga kita, diri kita, menjaga keluarga kita merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk menegakkan, untuk melaksanakan, menjaga kita, menjaga diri kita dari api neraka. Barakallahu fikum. Demikian juga keluarga kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana perhatiannya untuk menegakkan salat ini? Bukan hanya kepada anak yang sudah besar dan dewasa. Nabi mengatakan, "Muru auladakum bisalati wa hum abna'u sabisinin wadribuhum 'alaiha wa farriquhum bainahum bil madajir." Nabi bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk menegakkan salat ketika mereka usia 7 tahun. 7 tahun barakallahu fikum. Untuk diperintahkan salat. Usia SD, mungkin kelas 1, kelas 2 barakallahu fikum. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para wali aulia yang bertanggung kepada anak tersebut untuk memerintahkan mereka salat. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka tersebut anak itu. Wa hum abna'u ashrin, ketika mereka berusia 10 tahun, ketika tidak mau menegakkan salat. Wa farriquhum bainahum fil madajir, dan pisahkanlah tempat tinggal mereka, tempat tidur mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Ini perhatian dan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa setiap perkara salat itu bukan perkara yang agung. Sejak kecil anak tersebut sudah diperintahkan barakallahu fikum. Perintah 7 tahun barakallahu fikum. Setelah 10 tahun tidak mau melaksanakan, dipukul barakallahu fikum. Dengan pukulan tentunya barakallahu fikum sebagai pendidikan tarbiyah barakallahu fikum. Maka oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahwa kewajiban dari kita sebagai aba, sebagai orang tua, sebagai pemimpin dalam rumah tangga kita untuk mendidik anak-anak kita dan keluarga kita barakallahu fikum. Tidak boleh bagi kita untuk rela, ridha ketika anak-anak kita, istri kita tidak melaksanakan sholat lima waktu barakallahu fikum. Sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaa'iduni 'an-nar. Wahai Rasulullah, habarkan kepadaku sebuah amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam jannah dan menyelamatkan aku dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laqad sa'alta 'an 'azimi wa innahu la yasirun 'ala man yasarahu Allah ta'ala 'alaihi. Sungguh kau telah bertanya dengan pertanyaan yang sangat agung, namun perkara itu akan menjadi mudah bagi siapa yang memberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'budullaha wa tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tuhajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Amalan yang bisa memasukkan engkau ke dalam surga, yang bisa menjauhkan engkau dari neraka, adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, engkau menegakkan salat. Engkau yang ketiga, engkau menunaikan zakat. Engkau berpuasa di bulan Ramadan. Engkau berhaji ke Baitullah apabila engkau mampu di jalannya. Perkara salat, perkara tauhid barakallahu fikum diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara salat ini, jadi oleh karena itu barakallahu fikum, berkewajiban bagi kita keluarga kepala keluarga, nah memberikan memperhatikan memperhatikan pendidikan orang-orang yang berada di bawah kita, barakallahu fikum. Kemudian berjalan berjalan melaksanakan rukun Islam yang lima tadi yang disebut oleh Rasulullah SAW, perkara yang bisa masukkan ke dalam jannah dan menjauhkan daripada api neraka, barakallahu fikum. Oleh karena itu berkewajiban bagi kita hadirin rahimani wa rahimakumullah untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ketakwaan kita menghadiri majlis-majlis ilmu, belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini, barakallahu fikum. Dengan belajar inilah yang bisa mengingatkan kita, karena kita barakallahu fikum orang-orang yang menghindari sifat lupa dan lalai. Dengan peringatan seperti inilah ia akan bisa mengingatkan kita, menggugah kita. Apa yang seharusnya kita laksanakan? Apa kewajiban kita? Apa yang bisa menyelamatkan kehidupan kita dan keluarga kita? Barakallahu fikum. Maka Rasulullah SAW jauh-jauh hari mengatakan, menegaskan, memperingatkan selalu untuk bahwa untuk belajar ilmu agama ini, barakallahu fikum. Talabul ilmi faidatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu diwajibkan bagi setiap muslim, barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan kemudahan di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala taufiknya kepada kita untuk bisa melaksanakannya. Kita ingat bahwasanya akan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Kita sebagai pemimpin, sebagai kepala keluarga, dan bahkan mungkin pemimpinan yang secara umum yang lebih luas, kita akan dimintai kepemimpinan, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, wal amir ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal rajul ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang amir, seorang raja, seorang presiden, dia adalah pemimpin, akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang laki-laki di rumah tangganya adalah pemimpin, akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, barakallahu fikum. Ini tugas dari Allah Subhanahu wa taala, amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Maka dengan ini, barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, membukakan jalan-jalan kebaikan dan menutup jalan-jalan keburukan, barakallahu fikum, melalui majlis ini, barakallahu fikum. Mungkin ini saya bisa sampaikan. Nabtati bihadal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.